Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu alal adiyani kullihi walau karihal kafirun. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wa hlul uqdatan min lisanina wa yabkahu qawlana amma ba'du. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seraya kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah, selawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari yang cerah ini kita akan membawakan surah Al-Mu'minun ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innakum ba'da dzalika lamaytun. Artinya, kemudian setelah itu sesungguhnya kamu pasti mati. Kata summa, kembali lagi kita menjelaskan pada pertemuan yang telah lalu, adalah betul-betul untuk menekankan. Tidak saja sekedar kata summa ini mewakili seperti kata wow atau wawul atop. Summa ini adalah juga proses demi proses. Di dalam bahasa Arab dikatakan litarahi, tapi pada sisi lain untuk menekankan. Menekankan apa? Bahwa proses manusia setelah hidupnya mereka akan mengalami mati. Lamayyitun. Lam di sini adalah untuk memastikan bahwa kita ini akan mati. Berarti hidup kita ini tidak lama. Setelah beberapa tahun kita hidup, kita pasti akan merasakan sebagaimana yang sudah digariskan Allah, summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kalau orang berprinsip seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah menyombongkan diri dalam kehidupannya, karena semuanya itu Allah sudah mengatur harinya. Yaitu ketika dia diciptakan, harinya ketika ia akan datang dan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka hal inilah sebetulnya yang sangat membahagiakan kita, supaya kita tidak terlena dengan kehidupan duniawi. Kita harus betul-betul memikirkan untuk apa kita nanti setelah mati. Apakah sudah banyak kita persiapkan? Sedangkan dalam hadis mengatakan bahwasanya orang yang pintar itu al-kayyisu mandana nafsahu wa amila limal ba'dal maut. Orang yang pintar itu kata Rasulullah, yaitu orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dan ia persiapkan untuk hari setelah meninggalnya kelak. Sedangkan orang yang lemah itu, orang yang bodoh itu, wal ajiz kata Allah, manittaba'a hawahu, yang selalu memperturutkan hawa nafsunya. Maka dalam hadis ini kita dapat memberikan kesimpulan bahwa yang dikatakan orang pintar itu kata Rasulullah, ia hidup di dunia ini apapun ceritanya, semuanya ia khususkan untuk ibadah kepada Allah, sesuai dengan ikrar kita di dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan itu semata-mata yang kita perbuat, apa saja aktivitas kita di dunia ini, untuk mencapai lillahi rabbil alamin, mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada narasumber kita yang tak asing lagi, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Pendengar yang dimuliakan Allah, wafat adalah kepastian, mati adalah kepastian. Mati dalam bahasa Indonesia yang bahasa halusnya disebutkan dengan wafat. Wafat itu sendiri arti berasal dari bahasa Arab yaitu sempurna. Wafaitu daini, kulunaskan hutangku, kusempurnakan hutangku, kubayar habis hutangku. Jadi wafat artinya sempurna 100% ajal manusia di bumi ini. Jadi tidak akan meninggal seseorang sebelum rezekinya sempurna 100%. Kata wafat itu sendiri memberi inspirasi bagi manusia bahwa rezekinya tak akan tertukar dengan orang lain. Dan memberi inspirasi bagi manusia bahwa Allah telah memberinya rezeki 100% halal. Tinggal dia sendiri. Apakah sifat ketergesa-gesaannya? Apakah sifat mengejar, meraih ambisi hawa nafsunya sehingga dia mengambil 50% haram, 50% halal, atau bahkan 90% haram, 10% halal? Apapun ceritanya, seseorang tidak akan wafat sebelum rezekinya 100%. Maka orang yang beriman, terinspirasi, dia akan mencari rezeki yang halal dan dia akan mendapatkan rezeki yang halal itu 100%. Inilah makna dari wafat. Dan inilah yang membuat kita gemar untuk melakukan kebaikan. Artinya apa? Wafat kita bukan berarti selesai urusan kita selamanya, tidak. Di dunia telah sempurna, tetapi kita akan memasuki dunia baru, di mana itulah yang disebut dengan dunia yang kekal dan abadi, yang akan kita kaji pada hari esok. Sebagai seorang mukmin, dia tidak mengikuti hawa nafsunya, tetapi dia dapat mengendalikan hawa nafsunya. Maka di bulan Rajab ini, orang yang beriman dianjurkan untuk berpuasa sunat di samping puasa Senin Kamis. Itu adalah bentuk dari pengendalian diri, bentuk bahwa kita telah berorientasi untuk mengenyampingkan prinsip hidup ini untuk makan menjadi hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan adalah sarana yang membuat kita lebih kuat dan sehat agar dapat lebih maksimal untuk beribadah kepadanya. Itulah yang disebut dengan Al-Kaisu, Kaisa, orang yang cerdas. Wafat adalah kepastian, maka bagi orang yang beriman, dia akan bekerja untuk apa yang akan dia dapat setelah wafat. Ada investasi akhirat. Maka wakaf adalah salah satu bentuk investasi akhirat. Zakat salah satu bentuk investasi akhirat. Sedekah dan infak adalah salah satu bentuk investasi akhirat. Amal baik kita adalah salah satu bentuk investasi akhirat. Iman kita kepada Allah adalah modal utama dalam investasi akhirat. Maka orang yang beriman, dia berpikir apa yang saya investasikan di akhirat kelak. Karena apa? Karena akhirat kekal dan abadi. Ustaz Fajrul. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal bahwa kesimpulan akhir kita hanya mengatakan dalam ayat ini bahwasanya kita semua pasti akan mati. Tapi mati menurut pandangan Islam, Allah tidak pernah menjadikan sia-sia. Sebagaimana bahasa Dr. Haji Zainal Arifin tadi mengatakan adalah investasi. Investasi, tentunya investasi ini adalah seperti orang berbisnis. Jadi berbisnis di sini maksudnya adalah bagaimana kita dapat menerapkan perintah Allah dan dapat menjauhkan larangan-larangan yang sudah digariskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah namanya investasi. Maka barang siapa yang dapat melaksanakan itu, berarti dia telah menaati perintah Allah dan mentaati perintah Rasulnya. Maka itulah yang dinamakan investasi. maka dengan kesimpulan akhir, sesungguhnya kita ini pasti akan mati, tidak ada pernah kekal dan abadi. Mudah-mudahan kita dapat memaknai hidup ini. Semoga kita mendapat investasi nanti di akhirat kelak, karena itulah amal yang paling baik yang kita dapat nikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.